disebutkan di atas, ya, kembali kepada matanya dulu biar enggak bingung. Disebutkan oleh sahibul matan, madin yu'rafu bita'i ta'nis as-sakinah. Nahu qamat wa qa'adat, wa minhu ni'ma wa bi'sa, ila akhirih. Wal-nafyu bilaysa, wa ma uqaddamahu limajihi ala al-asal, wa huwa al-bina' ijma'an. ولم يتبعه بالأمر مراعاة لقول الكوفيين إن أصله المضارع والأصل مقدم على الفرع. نعم. Kenapa dia dahulukan الماضي لمجيه على الأصل؟ Karena itu datang dalam bentuk aslinya. Adapun amr belakangan. Karena amr itu pergeseran dari fi'il mudhari', tidak asli. Sehingga yang ini didahulukan, ini belakangkan. Baik, intaha al-waqt. Habis waktu. Aktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Matannya dihafalkan dan syarahnya dipahami. Saya ulangi. Matannya dihafalkan, syarahnya dipahami. InsyaAllah nuwasil fi ad-dars al-qadim bi'idznillah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.